Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna al-Islam? Islam ma'khud min aslama yuslimu islaman. Baik. Ma makna al-iman? Orang bilisan. Jangan lihat. Wa'tiqad ibn Jinan. Jawarih wal arkan. Ya sidi bita'ah yang kusbil maksiyah. Masuk Islam. Islam. Naam. Wa rajul muslim. Harus zahir dan batin. Saya sebutkan kemarin. Anda Ayub. Orang yang masuk Islam secara zahir, tidak batin, seperti siapa? Anda orang munafik yang masuk Islam secara batin, tidak zahir. Anda Khalid, secara batin masuk Islam tapi zahirnya tidak, seperti siapa? Hah? Eh Mustafa, kayak iblis, Fir'aun, Waman Rasyad, siapa lagi? Hah? Abu Lahab, Abu Talib, Adon, Manhum. Batiniyun. Siapa yang hafal bait syair yang kita sebutkan kemarin tentang ucapan Abu Talib? Anda imam. Muhammad Mamuju. Dinan min khairi naam al-bashariyati dina walau al-malama au hadara masabbah lawajadtani samhan bidhaka mubina. Masuk berikutnya, wa ilaika anabtu, dan kepadamu kami kembali. Al-inabah ma'khudun min anaba yunibu inabatan, bima'na raja'a yarji'u ruju'an au akbala yukbilu ikbalan. Saya nulis. Diambil dari kata anaba yunibu inabatan. Bimana pengertiannya adalah raja'a yarji'u ruju'an au akbala yukbilu ikbalan. Ini secara bahasa. Kalau orangnya dikatakan apa? Orangnya munib. Nah, munib artinya kembali. Adapun dari sisi istilah adalah al-isra ila mardhatillahi azza wajal, bersegera menuju kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Warruju ilaihi fi kulli waqtin wa ikhlasul amal lah, wa ikhlasul amal lahu. Kita ulang. Al-Isra'u ila maradatillahi azza wa jal. Bersegera menuju kepada keriduan Allah azza wa jal. Warruju'u ilaihi fi kulli waqt. Dan kembali kepadanya di setiap waktu. Wa ikhlasul amallah. Dan mengikhlaskan amalan karenanya. Itulah al-inabah. Orang-orang yang bersegera menuju keridhaan Allah dan rujuk kepadanya setiap waktu, kemudian disertai dengan amalan yang ikhlas, itulah namanya munib. Nah, munib. Wa dalil ala hadza qala Allah azza wa jal munibina ilaihi wattaquh wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Di surah apa ini? Surah Ar-Rum. Coba lihat surah Ar-Rum ayat berapa? 31. Ayat berapa? Coba dilihat. Munibina ilaihi. Raji'ina ilaihi. Inta syrib ni kathir. Raji'ina ilaihi. Kembali kepadanya. Wattaquh. Dan bertakwa kepadanya. Wa aqimus shalah. Lakukan salat. Wa la takunu minal musyrikin. Dan jangan menjadi orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, mereka itu memecah belah agamanya menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya. Nah, ini memecah belah agama. Jadi segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian mal ilaqah bainal khasyah wal inabah. Apa hubungan mal ilaqah, keterkaitan bainal khasyah wal inabah, antara khasyah dan inabah? Al-jawab, jawabannya adalah al-inabah samaratul khasyah, bahwa al-inabah itu buah dari khasyah, rasa takut. Rahim itulah man khasya Allah azza wa jalla wa arafa rabbah wa asra'a fi rujuu ilaihi wa akbala ilaihi wa arda amman siwah wa ahabbah wa khadu'alah fahuwa munib. Rahim itulah siapa yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian cepat kembali kepadanya. Demikian pula yang mengetahui keberadaan Allah, yang cepat kembali kepadanya, berpaling dari selain Allah, wa'adu amman siwa, selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa'habbah dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, wa khadu'alah dan tunduk kepadanya, fahuwa munib. Maka dialah orang yang kembali. Dia adalah orang yang kembali. Taib. Kemudian masalah berikutnya, mal ilaqah, apa keterkaitan baina at-taubah wal inabah, antara taubah dengan inabah? Sekarang kita lihat. Nah, at-taib, at-taib huwa tarik manha Allah ila fi'li ma amar Allah. Itulah taib, orang bertaubat adalah at-tarik manha Allah yaitu meninggalkan apa yang Allah larang, ila fi'li ma amrallah, kepada perbuatan yang Allah perintahkan. Ini taib. Lain hal dengan al-munib. Adabul munib huwa taib ma isra ila mardatillah, sebagaimana definisi yang depan tadi, ma isra ila mardatillah warruju ilaihi fi kulli waqt wa ikhlasil amallah. Walidzalika kullu munib taib wala yanakis. Kullu munibin taib wala yanakis. Setiap yang munib itu pasti taubat dan tidak sebaliknya. Orang yang bertaubat, bagi yang disebutkan tadi, at-tarik manahallah, meninggalkan apa yang Allah harang, ila fi'li ma amrallah, menuju apa yang Allah perintahkan. Namun kalau disertai dengan cepat, bertobat ditambah cepat lagi menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dan ar-ruju ilaihi fi kulli waqt, kembali kepada Allah di setiap waktunya. Wa ikhlasil amallah, dan juga berikhlas beramal dengan ikhlas kepadanya, maka itulah namanya munib. Jadi semua yang munib itu adalah taib dan tidak sebaliknya. Tidak semua orang yang bertobat itu pasti munib tadi. Mafhum kalam bisa dibedakan nih. Kalau orang bertobat belum tentu bersegera. Jadi misalnya sebelumnya dia tidak sholat lima waktu. Kemudian bertobat kepada Allah. Saya sholat lima waktu. Ya sudah sholat lima waktu aja. Tapi kalau disertai dengan usaha dengan cepat tadi, menuju keridhaan Allah, tambah lagi dengan apa yang menjadi keridhaan Allah. Kemudian terus menerus rujuk kepada setiap waktunya, ditambah keikhlasan beramal kepadanya. Maka inilah yang dinamakan munib. Jadi orang bertobat belum tentu dia itu munib. Tapi kalau munib pasti bertobat. Oleh itulah firman Allah dalam surah Sad, walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyhi jasadan tsumma anab. Coba dilihat dalam surah Sad ada berapa itu. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyhi jasadan tsumma anab. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman, walqaina ala kursihi, syaitan jalasa ala kursihi, tsumma anab, kemudian Nabi Sulaiman kembali kepada Allah, menuju kepada keridhaannya, bertobat kepadanya. Ayat berapa ini? Ayat 34. Ayat 34 di surah Sad. Kisahnya adalah, mungkin saya ambil kisah sedikit dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa Nabi Sulaiman kana mahu namiah imra'ah, dia ini memiliki 100 istri. Dan istri yang paling dipercaya di sini adalah namanya Jaradah. Jaradah, ini belalang tina. Jaradah. Dan dia, Nabi Sulaiman tidak pernah menyerahkan cincin yang ia miliki. Kayak ini kunci kekuasaannya di cincin ini, kecuali kepada istrinya ini. Istri yang paling diamanahi, nama Jaradah. Kalau dia junub atau buang hajah, mandi junub atau buang hajah, maka Nabi Sulaiman menyerahkan cincin ini kepada istrinya, namanya Jaradah tadi. Suatu hari Nabi Sulaiman masuk kamar mandi. Ia serahkan cincin kepada Jaradah. tiba-tiba nam atas syaitan bisurati Sulaiman, datang syaitan berbentuk sebagaimana Nabi Sulaiman. Dia mengatakan kepada istri Nabi Sulaiman, hati al-khatam, hati al-khatam, kemarikan cincin itu. Fa'atathu, maka perempuan tadi menyerahkan kepada syaitan yang sudah menjelma berbentuk siapa? Nabi Sulaiman. Akhirnya syaitan tadi langsung duduk di kursinya Nabi Sulaiman selama 40 hari. Dan dia berhukum dengan hukum yang sangat diingkari oleh Bani Israel waktu itu. Akhirnya fastama qurra Bani Israel, berkumpullah para qurra Bani Israel, watahum bitawrah, mereka mendatangkan dengan Taurat. Kemudian di samping juga mendatangi tadi Nabi Sulaiman palsu, Sulaiman palsu juga mendatangi istrinya. Nah, kami sudah mengingkari Sulaiman. Karena Sulaiman qad dhahaba aqluhu. Kalau itu betul itu Sulaiman, dia ini sudah hilang akalnya, sudah gila dia. Akhirnya para qurra tadi berkumpul di hadapan Sulaiman palsu. Membaca kitab Taurat. Dibacakan demikian, fatara ilal bahar. Akhirnya syaitan tadi terbang menuju ke laut sampai cincinnya jatuh. Jatuh di tengah laut. Kemudian dimakan cincin tersebut oleh ikan. Demikian keadaannya sampai Nabi Sulaiman berusaha untuk mencari, karena kekuasaannya ada di cincin tadi. Dan datang kepada para nelayan. Ya, sangat lapar. Ini Syaridul Ju, saya ini sangat lapar. Wa ana Sulaiman, saya Sulaiman. Akhirnya dipukul oleh nelayan tersebut sampai keluar darah. Dia pun mengusap darah yang ada di wajahnya dengan air. Kemudian yang memukul tersebut diingkari oleh teman-teman para nelayan tadi. Sampai akhirnya karena merasa salah, akhirnya dikasih hadiah dengan dua ikan yang sangat besar. Dua ikan yang besar karena merasa salah tadi. Lalu Nabi Sulaiman berusaha membelah kedua ikan tersebut. Akhirnya didapatkan cincinnya ada di situ. Ia ambil kembali. Kemudian ia pakai sampai kekuasaan itu kembali. Burung-burung pun berkeliling di atasnya Nabi Sulaiman SAW. Kemudian mereka, orang-orang yang telah berlaku zalim kepada Nabi Sulaiman, minta udzur karena ada yang memukulnya dan sebagainya, ada yang menghinakannya. Tapi Nabi Sulaiman bersegera kepada Mardhatillah Azza wa Jalla dan memaafkan mereka semuanya. Fatanna Sulaiman qa'idan 'ala kursihi jasadan tsumma ana, kemudian kembali kepada Allah. Cepat kebaikan Allah rujuk kepadanya. Yang mengatakan ini memang sudah Allah tentukan terjadi yang demikian. Jadi asyhad kita lihat bahwa Nabi Sulaiman segera kembali kepada Allah tatkala mendapatkan ujian demikian dahsyatnya. 40 hari berhukum dengan hukum yang demikian yang demikian dahsyat. Mungkin nanti akan ada jin mendatangi istri kalian. Bentuknya sama dengan kalian. Oleh itulah sekali lagi, dalam setiap permasalahan usahakan berdoa atas nama Allah. Kita tidak jima dan sebagainya, menutup pintu. Rasulullah sudah menyatakan, man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani fil yaqdah la yatamassal syaitan bi. Siapa yang melihat saya ketika tidur, masa akan dia itu melihat saya dalam keadaan bangun, karena syaitan tidak akan mampu menyerupai saya. Artinya, selain Rasulullah SAW itu bisa diserupai oleh syaitan, Mungkin kita nanti akan berjumpa seperti istri kita sendiri. Ternyata ini jinniyah. Jadi sangat berbahaya. Oleh karena itulah segera kembali kepada Allah dalam setiap permasalahan. Taib, mafhumu kalam. Nah, misalnya cerita. Kalau cerita, diam. Taib. Waktu yang cepat bergulir. Habis. Ilahuna. Thank you.